الأرباب كثمان. اسم مفرد ditukarkan sebuah macam. Kismat yu'aru bil-harfat. Yang pertama, tanda yu'arunya dengan harfat. Wa kismat yu'aru bil-huruf. Dan yang kedua, tanda isrofnya dengan menggunakan huruf. Kalau harokat, ya, maka pemah asraf dia sukun. Kalau huruf, alif, ya, wawu, ya. Pallati yuqaru bil harokati arba'atu anwar. Isim yang tanda isrofnya dengan harokat ada empat macam. Alifun mufrad. Yang pertama isim mufrad. Ini tanda isrofnya dengan menggunakan harokat. Nah, ayo. Mufrad harokat menggunakan tanda kasrah. Dhammah. Dhammah. Ketika nasab, fathah. Ketika harokat, kasrah. Itu menunjukkan alif mufrad merupakan isim yang tanda isrofnya dengan menggunakan harokat. Wajibul taksir yang kedua yang menggunakan tanda harokat ialah jama taksir. Muhammad Jazaki, jama taksir. Ketika apa menggunakan tanda? Doma. Doma. Nasab? Fathah. Fathah. Fathah? Itu menunjukkan bahwa jama taksir termasuk kelompok isim mufrad yang tanda isrofnya dengan menggunakan harokat. Jama manasalik yang ketiga, jama manasalik. Eko, jamak mana salim ketika apa menggunakan tanda? Doma. Ketika nasab, asal. Ketika apa? Asal. Eko. Itu menunjukkan bahwasanya jamak mana salim termasuk kelompok isim mufrad yang tanda isrofnya ialah fil mufrad dengan harokat. Wal fi'il mudhari allati lam tastatir fi akhir syai. Dan apa ialah fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Nah, Al-Mudarik, huruf akhir, yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun, kenapa? Nah, Dhamma, Dhamma Nasab, Jadr, Nah, Al-Qafi. Wa kulluha, empat macam isim tadi, isim mudhari, jamak taksir, jamak manasalik, dan isim mudhari yang huruf akhirnya tidak bertakluk dengan apa-apa, turfa'u bil dhammah. Kalau apa dengan dhammah, wa tunsabu bil fathah. Kalau nasab dengan fathah, wa tuqaru bil kasrah. Dan apa dengan kasrah, wa tujzamu bis sukun. Dan dijazam dengan sukun. Wa qa'atan dzalika thalathatu asya' yang keluar dari kaidah itu tiga perkara. Jamul manas dzalik yunsabu bil kasrah. Khusus jamak manas dzalik dinasab dengan kasrah. Harusnya kan dengan apa? Fathah. Khusus jamak manas dzalik ketika nasab dikasrah. Wa ismul ladzi la yunsarif yuqbalu bil fathah. Termasuk isim wa yunsarif yang harusnya kofatnya kasrah, dia kofatnya menggunakan apa ini? Fathah. Simbol yang sesuai. Nakian, ketika rapat menggunakan apa? Simbol yang sesuai.

Jumutana rafat fakir alif nasr dan fakir tahiyah. Wa amma jamul mudakar salim fayang ta'ul waru yusob wa yukhadu liya. Ada pun jamak berbicara salim maka rafat fakir waru nasr dan fakir tahiyah. Wa amma asma'ul khamsa fakir ta'ul waru wa yusob bin alif wa yukhadu liya. Ada pun ada asma'ul khamsa maka ketika rafat menggunakan waru, ketika nasab menggunakan alif, ketika nasab menggunakan ya. Wa amal al khamsa fatakhau bin nun wa tusabu bil zam bil khafiya. Adapun al afal khamsa maka pakai nun nasab dan jazm hasbun nun. Nah, semuanya sudah di tabel yang ditulis. Nah, barakallahu. Belum saya lanjutkan pembahasan tentang alisul mu'ab itu apa? Nah, semutan itu apa? Benar tahu. Enggak sekedar tahu, tanda ikhrafnya. Maka saya panggil maju ke depan. Salis. Semuanya harus apa? Tak boleh tidak ada yang tidak harus apa? Pas. Ini mukrot bapak dengan doma atau dengan tahan bapak dengan takro. Isin sana. Kau dengan adik, kau dengan nafas dengan pria, kau dengan pria yang mendasar, yang aktif, kau dengan doma, nafas dengan pria, kau dengan pria. Pokok dengan apa? Dengan ya. Hah? Kasro. Kasro. Baiklah. Jangan berada saling. Ya. Rokoknya. Wow. Ya. Nampak dengan Alia. Rokoknya. Pokok dengan Alia. Ya. Jangan berada saling. Rokoknya. Cuma napa dengan kato apa dengan kato mohon lah mohon lah napa dengan awal apa napa dengan alis apa dengan kriya Mano dan Sofi. Rokok yang mendorongan. Nampak dengan Kato. Bapak. Rokok dengan. Apa? Bapak. Biar sore. Waktunya pakai. Rokok yang mendorongan. Nampak dengan Kato. Kompeten para. Ya Allah, mustahil. Jangan. Jangan dengan support. Nah. yang mendorong yang mendalapin. Bapak dengan Tuhan, maka dengan Bapak, dan dengan Hasbu Hasbi Illah. Hampir berkumpul. Bapak dengan tubuh penuh. Maka dengan penuh. Kok jatuh dengan penuh. Masya Allah, lantang. Nah, berkofikum. Mahmud. Panas. Enak cerana aku itu enak. Santai ya. Tadi aja. Tidak usah ngoyong ya. Balik. Semoga tatoka dengan lemah, tamato dengan mata, kopat dengan tato. Sim sarat, tatoka dengan alis. Apa dengan apa? Ibu sana kok. Dengan apa dengan? Dengan ya, ya benar. Apa dengan dia? Terima kasih. Apa dengan Roma? Tatapok dengan patah, tatapok dengan tatapok. Memang mudah-mudahan kali, tatapok dengan wau, tatapok dengan ya, tatapok dengan ya. Jamak mana kali, tatapok dengan doma. Tak dengan ya, tak masuk dengan ya. Dengan aku rumah. Aku harap jelas.